الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين وأخواتنا أعزني وأعزكم الله. Pada sore ini kita akan membahas insyaallah taala dua akhlak yang tercela, yaitu zalim, az-zulmu dan namimah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz-zulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamati wattaqush-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian, takutlah kalian dari perangai atau perbuatan zalim, aniaya. Karena sesungguhnya perbuatan aniaya atau zalim itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Dan takutlah kalian dari perangai atau akhlak kikir, pelit. Karena sesungguhnya yang menjadi penyebab kebinasaan umat sebelum kalian adalah kekikiran itu atau pelit tersebut, yang sampai-sampai menyebabkan mereka saling bunuh-membunuh dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah terhadap mereka. Hadis ini sungguhlah sangat mulia, dan tentunya kalau kita bahas secara detail tentang syarah hadis ini tidak mencukupkan waktu 1 jam 2 jam. Akan tetapi mudah-mudahan di sore ini kita mampu menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan dengan perangai zalim ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj di ayat ke-71, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Dalam surat Hud ayat ke-113, wala tarkanu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ilal ladhina zalamu, kalian jangan sampai condong kepada orang-orang yang zalim. Kenapa? Kalau sampai kalian cenderung dan membela kepada orang-orang yang zalim itu, khawatir fatamassakumun naru, kalian tersentuh api neraka, na'udzubillah. Nah, dari dua ayat ini di surat yang berbeda dan hadis tadi yang telah kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menarik bagi kita untuk lebih faham apa itu maknanya zalim. Karena sedemikian dahsyat ancamannya, hukumannya dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi pelaku zalim atau aniaya. Hadis tadi telah kita ketahui bersama bahwa akibat perbuatan zalim itu menjadi penyebab kegelapan nanti di hari kiamat. Jelas itu adalah sebuah siksaan. Ayat menjelaskan kepada kita di surat Hajj tadi bahwa semua pelaku zalim tidak ada pembelanya, tidak ada penolongnya. Demikian pula yang surat Hud di ayat 113 tadi, bahwa perbuatan zalim ini, kecenderungan orang kepada kezaliman itu akan menjadi penyebab dia itu tersentuh api neraka. Makanya ar-raghib sebagaimana disebutkan dalam kitab Adz-Dzari'an ila Makarimil Akhlaq di halaman ke-357 menyatakan az-zulmu huwal inhirafu anil adli. Zalim itu maknanya adalah inhiraf anil adli, berpaling, menyimpang dari keadilan, berpaling atau menyimpang dari keadilan. Nah, oleh karena itu di antara makna zalim adalah wad'u syai fi ghairi mawdi'ihil makhsus. Begitu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dikhususkan. Itu zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Nah, inilah merupakan ucapan mayoritas para ulama tentang makna zalim secara bahasa. Nah, ada sebagian ulama mengartikan zalim itu ialah az-zulmu an yu'aqabu bi dzunubi ghairihi. Nah, zalim itu ialah seseorang disiksa, dihukum, nah, akibat dosa yang dilakukan pada orang lain. Baik. Nah, yang kedua pembahasan yang kita bahas dalam bab zalim ini adalah kezaliman ini ada dua macam. Kezaliman itu ada dua macam. Kezaliman seseorang pada dirinya sendiri yang pertama. Nah, yang kedua kezaliman seseorang kepada orang lain. Nah, kezaliman seseorang pada orang lain. Kezaliman seseorang pada diri sendiri itu yang terbesar. Tingkatan kezaliman itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman pada diri sendiri, tingkatan yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Seperti yang telah Allah sebutkan dalam surat Luqman di ayat ke-13, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan kepada Allah itu merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, dan mayoritas apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ancaman bagi pelaku zalim itu rata-rata adalah orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Mayoritas yang tersebut dalam Al-Quran, ancaman bagi orang-orang yang zalim itu maksudnya adalah orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana Allah sebutkan wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Thumma talihil ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha min kabair wa saghair. Kemudian setelah itu baru selanjutnya adalah maksiat-maksiat yang di bawahnya dengan berbagai jenis macamnya yang besar maupun yang kecil tingkat kemaksiatan tersebut. Yang kedua adalah zalimnya seseorang pada yang lainnya. Perbuatan zalim seseorang pada yang lainnya. Ini yang tersebut di dalam khutbah Hajj al-Wada'. Naam, khutbah Hajjatul Wada'. Khutbahnya Rasul di kala Haji Wada', haji perpisahan, seperti yang telah ma'ruf. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad harrama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha ka hurmati yaumikum hadha fi biladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa taala sungguh telah mengharamkan darah kalian tidak boleh ditumpahkan. Dan Allah mengharamkan juga pengambilan harta dengan cara yang batil di antara kalian. Dan Allah mengharamkan juga untuk menjamah kehormatan kalian kecuali dengan haknya. Naam. Sebagaimana haramnya pada hari ini, naam, hari ini dan di negeri kalian ini dan di bulan ini. Naam. Demikian pula telah ada dalam sekian ayat dan sekian hadis yang banyak tentang celaan perbuatan zalim. Allah Azza wa Jal telah mensucikan dirinya dari sifat zalim dan mengharamkan untuk diri Allah dan juga untuk hambanya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka jangan sekali-kali kalian di antara kalian saling mendzalimi. Oleh karenanya di ayat atas tadi Allah sebutkan di surat Al-Hajj, bagi semua pelaku zalim tidak akan ada pembelanya. Bagi semua pelaku zalim tidak ada penolongnya. Dan di hari kiamat kelak, tatkala kolbu-kolbu manusia itu, naam, ketika mereka dalam keadaan menjelang hari kiamat, di hari kiamat kelak, satupun dari sahabat dekat, satupun dari keluarga dekat, naam, tidak akan ada bisa yang menolong dia. وَمَا لِذَّلِمِنَ مِنْ حَمِيمُ وَلَا شَفِيْءٍ يُطَعُ. Bagi pelaku zalim tidak ada pembela sama sekali dari sahabat dekatnya dan penolong yang bisa ditolong, tidak ada. Ini ancaman dan hukuman bagi pelaku zalim. Demikian pula di ayat surat Hud tadi, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang pada akibatnya kalian akan tersentuh api neraka. Al-hasyid dari perbuatan zalim ini yang telah dijelaskan tadi, ujung-ujungnya adalah sebuah kesengsaraan. Naam. Dan jangan sampai tertipu wahai seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala itu mendiamkan para pelaku orang, para pelaku zalim. Wala yaghurrannaka akhil muslim imhal imhalullah li ba'd dzulamah. Naam, jangan merasa tertipu engkau wahai seorang muslim ketika Allah mendiamkan pelaku orang zalim. Fa nihayatuhum waqi'atun la mahalata. Kenapa? Karena akibat ulah kezaliman itu mesti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadzalika ذُرَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ inna akhdahu alimun syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Innallaha la yumli lidh-dhalimi. Sesungguhnya Allah itu membiarkan orang yang zalim. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Ketika Allah menyiksanya, maka tidak akan dilepas oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Wa kadzalika akhdhu rabbika. Demikianlah siksaan Rabb kamu. Idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Ketika Allah menyiksa penduduk suatu negeri dalam keadaan zalim, inna akhdahu alimun syadid. Dan sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah pedih. Ikhwati fiddin a'azni wa jazakumullah. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa nihayatul zalim itu wahimah, bahwa ujung dari perbuatan zalim itu sangatlah menyengsarakan, sangatlah menyedihkan, dan sangatlah mencelakakan. Itu ujung dari perbuatan zalim. Apa itu? Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi, yang dirasakan bagi pelaku zalim nanti di hari kiamat adalah mendapatkan kegelapan. Nah, demikian pula pelaku zalim nanti di hari kiamat menjadi orang yang bangkrut, orang yang bangkrut dari kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan atadruna mal muflis, tahu kalian, nah, apa itu orang yang muflis, yang bangkrut? Maka sahabat pun menjawab, yang kami fahami muflis itu adalah orang yang gak punya modal, gak punya dirham, gak punya perhiasan. Apa jawaban Rasul? Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tetapi dia datang dalam keadaan mencela ini, menuduh itu, mencela itu dan menuduh ini, dan makan hartanya orang itu, dan membunuh orang itu, dan memukul orang itu. Nah, maka diberikanlah kebaikan dia kepada siapa yang dia zalimi. Inilah kebaikan dia, dikasihkan kepada orang yang dia pernah zalimi di dunia, yang pernah dicela, dituduh, nah, dimakan hartanya, dan ditumpahkan darahnya, dan dipukul. Nah, kalau sudah habis kebaikan dia, maka kejelekan yang didolimi itu diberikan kepada dia. Dosa orang yang didolimi diberikan kepada pelaku zalim tadi, dan akhirnya dilemparkanlah ke neraka waliyadzubillah. Oleh karena itu, maka bagi siapa yang memiliki perbuatan zalim kepada seorang atau kehormatannya dia jatuhkan, atau sesuatu yang semakna dengan indah perbuatan zalim, hendaklah minta dihalalkan sebelum nanti di hari yang tidak ada lagi bermanfaat dinar dan dirham. Nah, sebelum hari kiamat nanti. Kenapa? Karena kalau tidak dihalalkan di waktu di dunia ini, amalan soleh yang dia lakukan akan diberikan seukuran kezaliman yang telah dia lakukan di dunia ini. Kalau tidak ada amalan kebaikannya, maka diambillah kejelekan tersebut yang didzalimi dan diberikan, dialihkan kepada yang mendzalimi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, sementara di satu sisi, bagaimana kita untuk menghindari kezaliman, dan jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang zalim. Di sisi lain, kita juga harus menjadi orang pemaaf ketika kita didzalimi oleh orang lain. Masalah yang berikutnya yaitu hendaklah kita menjadi umat yang terbaik, yaitu umat yang menolong orang yang dizalimi dan menolong orang yang menzalimi. Demikian Rasulullah ajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Unsur akhaka zaliman au madluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu madluman fa kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Naam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong saudaramu yang zalim atau tolong juga saudaramu yang dizalimi, yang dianiaya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami mungkin bisa faham dan bisa menolong orang yang terzalimi. Bagaimana menolong orang yang menzalimi? Rasul menyatakan, tahan tangannya dia. Jangan sampai dia berbuat zalim. Itulah cara menolong orang yang berbuat zalim. Kemudian, yang berikutnya, bahwa meninggalkan satu sisi yang lain lagi. Meninggalkan orang yang berzalim, yang zalim. Nah, itu juga akan menjadi penyebab masalah lain. Nah, membantu orang yang zalim dengan mencegah perbuatan zalim tersebut adalah suatu yang syar'i, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sampai dia tinggalkan, dia biarkan terus berbuat zalim tanpa adanya penanggulangan atau tanpa adanya penahanan dari perbuatan zalim tersebut, sementara dia mampu dan bisa melakukan hal itu, maka khawatir Allah akan ratakan siksaan kepada negeri tersebut atau daerah tersebut. Demikian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang disahihkan juga oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan, innan nasa idza ra'au zaliman falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin. Kalau seseorang itu melihat atau orang-orang melihat, nah, perbuatan orang yang zalim, baik, tapi dia tidak menahan, dia tidak mencegah perbuatan zalim tersebut, khawatir Allah akan meratakan siksaan kepada kaum tersebut. Oleh karena itu, bagi seorang muslim hendaklah sangat berhati-hati, sangat waspada akan perbuatan zalim tersebut. Karena sesungguhnya ujung daripada perbuatan zalim itu sangatlah menyedihkan dan sangatlah menyengsarakan. Di sisi yang lain, khawatir orang yang terzalim itu berdoa kepada Allah untuk diadakan pembalasan. Kenapa? Karena doa orang yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada pahala. Ittaqi da'watal mazlum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, fa innaha laysat bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah engkau doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antara doa orang yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada penghalang. Artinya sangat mungkin terkabulkan. Nah, oleh karena itu, maka kita mengetahui betapa nistanya dan betapa jeleknya dan bahayanya, mudharatnya perbuatan zalim tersebut, sehingga salah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu menyatakan, inni la astahyi an udhlima man la ajidu lahu nasiran alayya illallah. Aku sangat malu untuk berbuat zalim karena aku tidak mungkin ada penolong bagiku kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah menulis sebuah tulisan kepada pegawainya, idza da'atka kudratuka ala zulmin nas fadhkur kudratullahi alaika. Kata beliau di tulisan tersebut, kalau sampai kekuasaanmu itu mengundang, menyeret kamu untuk berbuat zalim kepada orang lain, Ingatlah bahwa kekuasaan Allah itu jauh di atas kekuasaan kamu. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, az-zulmu ad'a syai ila taghyirin nikmah wa ta'jilin nikmah, bahwa kezaliman tersebut perkara yang paling mudah untuk menghambat kenikmatan dan menyegerakan hukuman dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, adalah kita semua berhati-hati dan terus mawas diri dan terus mengoreksi dan terus memberikan nasihat kepada saudara kita, jangan sampai kita terjatuh dalam praktik kezaliman ini. Karena itu sungguhnya akhlak yang kaum muslimin selalu berhubungan dengan yang lainnya dan sangat mungkin dan mudah terjadi di antara sesama kita. Oleh karena itu, yang satu hendaklah dia menjaga jangan sampai mendzalimi, dan yang satu ketika terzalimi hendaklah dia memaafkan saudaranya, dan demikian pula yang mendzalimi pun segera memohon maaf dan penghalalannya, sehingga tidak berkelanjutan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, seperti yang saya sebutkan pada sore ini, dua perangai yang akan kita sampaikan, yaitu akhlak yang kedua adalah akhlak yang tercela, an-namimah. Kita angkat materi ini mengingat pentingnya perkara-perkara yang besar dosanya, sementara masalah ini sangat menjamur di kalangan umat, yaitu an-namimah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhul jannata namamun, wa fi riwayatin al-Bukhari qatta, tidak masuk surga para pelaku namimah. Ini muttafaqun alaih. Yang riwayat Imam Bukhari lafadznya qatta, juga mirip maknanya dengan namimah. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa untuk lebih memahami kita tentang makna ini, sehingga dengan pemahaman tersebut kita berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari perangai namimah ini, akhlak yang tercela ini, maka Allah pun telah berfirman, hammazin masya'im binamim, hammaz masya'im binamim, begitu. Dia hammaz mengisyaratkan masya'im binamim dengan namimah. Nah, kita lihat bagaimana keterangannya ulama. Apa itu namimah? Aslun namimah al-hamas wal-harakah al-khafifah. Kalau kita bicara tentang namimah itu, sebenarnya asal maknanya adalah harakah khafifah. Di namimah itu merupakan gerakan yang samar. Beda dengan peperangan atau beda dengan kezaliman. Kalau kezaliman itu bisa terang-terangan. Kalau namimah ini asal maknanya adalah dia secara samar. Dan nanti akan kita bahas bagaimana bentuk kesamarannya dalam namimah ini. Wahya naklul kalamin nas, ba'dahum ila batin ala jihatil irsad. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa namimah itu ialah naklul kalamin nas, memindahkan ucapan satu kepada orang lain, ala wajhil ifsad, dengan tujuan untuk membuat kerusakan, permusuhan, kebencian, dan yang sejenisnya. Ini namimah. menyampaikan berita. Nah, kepada satu. Nah, berita ke yang lain, dari satu kepada yang lainnya, dengan tujuan untuk membuat kerusakan, fitnah, dan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Nah, sebagian ulama membedakan antara makna namma dengan kota. Namma itu alladhi yahdurul kisah fayamkuluha, wal qattat alladhi yatasamma'u min haythu la ya'lam bihi thumma yamkulu ma sami'ahu. Sebagian ulama membedakan antara maknanya namam dengan qattat, sama-sama perbuatan yang jahat dalam bab ini. Namam itu adalah orang yang hadir, yang menyaksikan kisah yang ada pada majelis. Kisahnya, kejadiannya, ucapannya, dia ada di situ, kemudian dipindahkan kalimat tersebut ke orang lain dengan tujuan membuat permusuhan dan kebencian dan kerusakan. Ini namam. Sedangkan qattat itu dia berusaha untuk mencari dengar, mencari tahu dari sisi yang dia tidak paham. Kemudian ketika dia mendengarnya, baru disampaikan ke satu dengan yang lainnya dengan tujuan juga membuat kerusakan, kebencian dan permusuhan. Nah, ada juga yang menyatakan al-qattat huwan namam, sama maknanya antara qattat dengan namam. Apa maksudnya sama? Intinya memindah perkataan satu kepada yang lainnya dengan tujuan membuat kerusakan. Nah, disadari atau tidak kerusakan itu terjadi dengan sebab perpindahan ucapan satu ke yang lainnya, inilah yang disebut dengan namam. Oleh karena itu, seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, hendaklah kita lebih ekstra hati-hati. Nah, lebih waspada ketika muncul di tengah-tengah kita yang seperti itu. Jadilah kita seorang pahlawan, pahlawan yang benar-benar berusaha untuk meredam dan menghindarkan perbuatan itu. Karena sesungguhnya di antara perangai, dari perangai seorang mukmin yang terselamatkan dari kerugian dunia akhiratnya, ketika dia menegakkan, saling mengingatkan dengan cara kebenaran dan kesabaran. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini sungguh sangat mulia. Ketika Allah tegaskan langsung bahwa seluruh manusia ini dalam keadaan merugi, kecuali yang Allah kecualikan tidak merugi dunia akhiratnya adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang beramal soleh, yang amalannya ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling mengingatkan di atas kebenaran dan saling mengingatkan di atas kesabaran. Mengingatkan di atas kebenaran. Nah, tatkala kita melihat, mendengar atau mendengar sesuatu yang mungkar, maka dinasehati, diarahkan kepada yang benar. Demikian pula ketika kita mengetahui sebuah kebenaran, sampaikan kepada saudara kita kebenaran tersebut dalam bentuk tawasau, ta'awun, saling tolong-menolong dan saling menasehati dengan kebenaran tersebut, sehingga berjalanlah di atas jalan yang telah Allah tetapkan kebaikan dan karunia tersebut. Wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mengingatkan di atas kesabaran. Sesungguhnya kemuliaan pada seseorang yang dengan kemuliaan itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar di atas taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah, apa itu sakit, kematian, ataupun rezeki yang ditakar oleh Allah, dan berbagai macam musibah yang menimpa kepada dia, ketika dia sandarkan kepada Allah, maka pertolongan Allah akan sampai kepada dia. Ikhwati fi din, azni wa azakumullah. Yang berikutnya, nah, yang menjadi masalah besar dalam bab ini adalah ketika seseorang menghalalkan perbuatan namimah. Ya, ketika seseorang itu menghalalkan perbuatan namimah atau menganggap namimah ini tidak masalah, suatu yang boleh, dalam keadaan dia faham itu haram, maka yu'aqabu bihirmani minal jannati fil akhirah. Nah, dia terhalangi untuk masuk surga di akhirat kelak. Fa inna yu'adzabu aidan fil barzah, dan dia pun akan mendapatkan siksaan di alam barzah, di kuburan. Nah, bagi para pelaku namimah dan yang menghalalkan namimah, wal iyadz billah. Ingat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, pernah Rasulullah suatu ketika melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adziban. Sebelum lafaz ini, Rasulullah ketika melewati dua kuburan tersebut, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma dan dibelah jadi dua dan ditancapkan ke masing-masing kuburan tersebut, dan sahabat bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda berbuat demikian ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adziban aw la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya kedua mayit yang ada di kuburan ini sedang disiksa. Dan disiksanya itu bukan dengan perkara yang besar. Bukan perkara yang besar, bukan. Nah, perkaranya ringan akan tetapi dosanya besar. Nah, apa itu? Amma ahaduhuma, kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari kedua mayit ini, dia kerjaannya di dunia suka berbuat namimah, memindahkan ucapan satu kepada yang lainnya dalam rangka membuat kerusakan, permusuhan dan kebencian. Nah, wa man akharu fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satunya, dia ketika kencing tidak mengambil tutup. Dia ketika kencing tidak memperhatikan, yaitu auratnya di depan orang lain. Dia ketika kencing tidak memperhatikan najis dan tidaknya kencing. Ini semua sangat mudah untuk diatasi. Tetapi ketika dia jatuh dalam perkara ini, yaitu satu namimah ini, dan yang kedua itu adalah tidak memperhatikan urusan kencingnya dia, dia jatuh pada dosa besar yang menjadi penyebab tersiksanya dia di neraka wal iyadz billah. Enam. Sehingga hal ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi hikmah bagi kita untuk senantiasa kita menjauh dari hal-hal yang seperti ini. Ikhwati fid din, a'adzinu azakumullah. Naam, hendaklah kita semua semakin lebih berhati-hati. Naam, karena pelaku namimah itu tentu adalah tidak ada yang baik, semua tercela. Nah, ketika dia berbuat demikian, maka ingatlah, sesungguhnya dia pun juga tidak akan ridho kalau dia itu diperlakukan seperti itu oleh saudaranya. Maka hendaklah jauhi pergaulan, akhlak yang memicu dan mengarah kepada perbuatan namam ini. Yang kedua, hendaklah kita semua ketika mendapati dan melihat perbuatan ini telah menjalar dan telah merebah di tengah-tengah kita, dicegah dan ditahan dan dinasihati, jangan sampai masalah itu berkelanjutan. Demikian pula minta nasihat kepada ustadz setempat, naam dari ahlu sunnah, agar supaya masalah tersebut terhindar dan terjauhkan dari majelis-majelis kita. Naam, oleh karena itu, naam, penukilan sekata satu dengan kata yang lain itu sesungguhnya banyak maknanya. Adapun penukilan yang mengandung maslahat secara syar'i, pemindahan kalimat satu kepada yang lainnya dalam keadaan maslahat secara syar'i, apakah hukumnya sunnah atau wajib? Naam, maka yang seperti itu adalah terpuji. Naam, bukan namimah, karena sesungguhnya namimah itu adalah memindahkan ucapan satu kepada yang lainnya itu dalam rangka tujuannya untuk membuat kerusakan dan permusuhan dan kebencian. Adapun menukilkan nasihat, naam, misalnya salah seorang jatuh dalam sebuah kesalahan, kemudian dia mendapatkan sebuah nasihat, naam, dari ta'lim, dari nasihat syekh atau hadis rasul, atau syekh menjelaskan tentang sebuah nasihat yang membuat obat bagi orang yang salah tersebut, sampaikan. Walaupun dia mendengar dari orang lain yang mengarah kepada perbuatan dia, kesalahan dia. Nah, ini namanya nasihat, bukan namimah. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan tersebut bukan niat untuk membuat kerusakan dan permusuhan, tetapi untuk memberikan sebuah kedinginan dalam kalbunya dia. Ternyata salah yang dia lakukan berdasarkan hadis ini, ayat ini, keterangan ulama ini, sehingga dia harapannya bertobat. Ini nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu, maka barakallahu fiik, nah, hendaklah kita semua semakin waspada dan semakin lebih banyak berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam bab-bab seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk lebih berhati-hati dan lebih banyak menyibukkan diri kita tentang ilmu syar'i dan amalan sunnah dan ta'awun-ta'awun yang syar'i di antara kita, sehingga hilanglah, jauhlah dari kita ini perangai namimah dan zulim tadi. Karena harapannya kita adalah menjadi hamba Allah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kepadanya. Itulah yang bisa ana sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.